Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashraf ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu wa huwa waliyul mu'minin wassalihin, wa huwa yahdiyana ila siratil mustaqim. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Kali ini kita akan mengkaji surat An-Nisa ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasabna. Was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak daripada sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat Al-Qur'an dari surat An-Nisa ayat 32 ini, Allah ingin mengajak kita supaya kita hidup itu dalam keadaan tentram, tenang, tidak memikirkan sesuatu yang sudah diberikan orang lain. Antara satu dengan lain itu Allah sudah menjelaskan berbeda. Karena apa berbeda? Bukannya Allah ingin memberikan perbedaan, bukannya Allah itu memberikan kepada seseorang itu perbedaan-perbedaan, tapi Allah memberikan sesuatu perbedaan satu sama lain itu disebabkan karena hasil usahanya. Maka ketika wanita itu dilarang berperang, gitu ya, ketika dilarang berperang, maka mereka kenapa kami tidak diwajibkan berperang dan hanya diberikan setengah bagian laki-laki daripada harta warisan, katanya. Mengapa kami tidak diberikan setengah hukuman bila melakukan tindakan pidana? Maka oleh karena itulah turun ayat Al-Qur'an ini untuk menegaskan. Jadi hendaklah setiap orang mestinya harus ridho apapun yang diberikan Allah kepadanya. Itu yang paling penting. Jadi kalaulah seseorang itu dibolehkan Allah begitu, si fulan itu Ustaz Arifin katanya dapat ini, macam mana kita jadinya begini-begini, macam mana kita. Kalaulah kita harus mengkaji seperti itu yang tidak dibolehkan oleh Allah. Allah sudah memerintahkan kepada kita, was'alullaha, begitu kan? Artinya mintalah kepada Allah, jangan minta kepada yang lainnya. Was'alullah min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Jadi ini adalah salah satu tanda kekuasaan ilmu Allah, yaitu adalah pembagian bakat dan kemampuan kepada makhluk ciptaannya, sehingga satu sama lain karena ada perbedaannya itu bukan untuk bukan untuk menjauhi atau terjadinya tidak tentram maksudnya gitu. Jadi sesungguhnya Allah ingin perbedaan seperti itu agar satu sama lainnya dapat menutupi kekurangan. Jadi hal ini dengan kita merasakan kekurangan satu sama lainnya, disitulah akan melahirkan bentuk kesatuan dan kebersamaan dalam setiap gerak aktivitas kehidupan kita. Itu yang paling penting yang di dalam ayat ini. Artinya ketika kita dilarang, tidak melihat kelebihan satu sama lainnya itu agar kita dapat menerima ikhlas ridho terhadap apa yang sudah digariskan oleh Allah, begitu. Supaya apa? Supaya juga hikmahnya agar kita menjaga kesatuan sama yang lain. Karena kita menutupi kekurangan satu sama lainnya, sehingga melahirkanlah satu kesatuan. Itulah hikmah dari ayat ini yang Allah firmankan kepada kita. Tapi begitu kita keluar dari manhaj apa yang sudah digariskan Allah, maka akan timbullah kecemburuan, yang mana kecemburuan ini tidak akan ada habis-habisnya dikaji. Iya. Bagaimana Ustaz Raifin? Menarik sekali pernyataan Ustaz Fajrul ini. Jadi ada pernyataan yang terakhir dari ayat 32 di halaman 38 dari buku ini, kita menemukan bahwa apa yang disebutkan Allah itu tidak harus kita tanya. Jadi di sini dibilang, kenapa kok kami enggak wajib perang, kenapa kok warisan kami cuma dapat setengah. Namun juga Tuhan. Jadi Tuhan tuh suka-suka dia. Syariat itu berdasarkan suka-suka Tuhan. Kalau dikaji-kaji pakai akal, tidak akan mampu kita mengakal-ngakali apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka dalam Al-Qur'an ditemukan la yus'alu an syai'in wa hum yus'alun. Tuhan tuh enggak perlu ditanya, kenapa kok Tuhan menetapkan ini? Nah, tetapi kita lah yang ditanya, sudah dilakukan enggak perintah Tuhan itu? Kalau Tuhan ditanya, namanya Tuhan masih statusnya sebagai makhluk. Tapi kita ditanya karena apa? Karena memang kita makhluk. Tuhan berhak menanya kita karena Tuhan, kita dibuat oleh Tuhan. Tapi Tuhan tidak perlu kita tanya karena Dialah menciptakan kita. Nah, kemudian di sisi yang lain kita menemukan ayat ini mencegah kita untuk bersifat iri dengki. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-hasudu la yasudu. Orang yang iri tidak akan pernah berjaya. Orang yang iri tidak akan pernah menjadi pemimpin. Kemudian di ayat ini juga kita menemukan, Was'alullah min fadlihi. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Ini dalam ilmu kemodernan disebut dengan mengeksplorasi diri. Sebenarnya semua manusia itu mempunyai potensi bakat untuk maju, berkembang, dan memiliki. Tapi sekarang permasalahannya, bisa nggak dia mengeksplorasi kemampuan yang ada pada dirinya? Bakat masing-masing itu berbeda. Tapi ketika bakat berbeda itu dieksplorasi, semuanya akan saling memenuhi, menutupi satu sama lain. Maka sebenarnya laki-laki dan perempuan menurut Islam, pernyataan terakhir dari set keempat, bahwa laki-laki dan perempuan itu saling memenuhi, bukan saling memusuhi. Dia sebagai mitra, bukan kompetitor. Itu saja. Iya, memang menarik kalau kita lihat ayat ini dan kita kaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman untuk tidak saling memakan harta di antara mereka. Karena di dalam surah An-Nisa ini kita akan menjumpai firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang warisan. Dan ketika kita berbicara tentang warisan, maka kita berbicara tentang harta, di mana di dalam permasalahan harta ini selalu sekali muncul rasa cemburu, terus muncul rasa kompetisi yang itu cenderung tidak sehat di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, inilah yang ingin diawali oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-32 ini untuk menjelaskan selanjutnya nanti tentang warisan, bahwa sebenarnya tidak ada yang berlebih, baik itu bahagian laki-laki ataupun bahagian perempuan. Semuanya itu adalah seperti yang sudah ditegaskan oleh Ustaz Zainal tadi, bahwa semuanya itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi firman Allah Subhanahu wa taala ini untuk sebenarnya untuk kita melihat ke dalam diri kita, ya. Ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu telah ditetapkan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita lihat ke dalam diri kita. Tentu apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi suatu ketentuan yang kitalah menaatinya, bukan malah kita yang menukanginya, sehingga seakan-akan ada sesuatu yang salah dari firman Allah Subhanahu wa taala itu yang kemudian harus diluruskan. Mengapa saya katakan demikian? Karena banyak orang menganggap firman Allah Subhanahu wa taala lirrijali nasibum mimma taraku walin nisa'i nasibum mimma tarak. Nah, itu yang kemudian akan dibahas nanti tentang ayat-ayat warisan itu, seakan-akan ada kelebihan yang didapatkan oleh laki-laki di situ, sedangkan perempuan mendapatkan bagian yang kecil, yang itu adalah bentuk dari diskriminasi Al-Quran terhadap firman Allah. Bahkan kalau kita membaca surat kabar beberapa semalam, kalau saya tadi, dua hari yang lalu, ada sekarang ini pernyataan dari seorang ya wanita yang mengatakan begini, kita perlu sekarang tafsir yang ramah terhadap wanita, katanya begitu. Artinya ada suatu penafsiran yang perlu diarahkan kepada bagaimana wanita itu agar setara dengan laki-laki begitu. Padahal sebenarnya seperti yang sudah dikatakan Ustaz Zainal tadi, ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah yang dipertanyakan, tetapi kitalah yang mempertanyakan diri kita sendiri terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah berfirman wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din, ini teringat kita kisah Nabi Ibrahim dengan istrinya Siti Hajar. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu untuk hijrah, meninggalkan Mekah, yang mana Mekah pada waktu itu hanya mereka saja penduduknya, "Enggak, kemana engkau ya wahai Ibrahim," kata Siti Hajar. Kira-kira begitulah dialognya. "Saya ini untuk pergi." "Pergi atas dasar apa ini? Siapa yang menyuruhmu? Atas dirimu sendiri atau atas dasar karena Allah?" Tapi begitu Siti Hajar mendengar dari Nabi Ibrahim ini atas dasar perintah Allah, dia ridho, tidak ada bertanya lagi begitu. Jadi ini kalau kita dalam indikasi, kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, ketika kita mendapatkan sesuatu, yang sesuatu itu yang dapat misalnya menimpa kita, itulah jalan yang terbaik adalah kita harus ikhlas. Karena apa? Keikhlasan itu nanti akan terpancar keberhasilan kita, karena ketergantungan dari seberapa besar cobaan yang diberikan dan kita dapat bertahan dalamnya. Begitu. Kadang-kadang Ustaz Ardiansa, orang mengatakan dapat musibah Allah tak sayang lagi sama aku. Macam mana itu kira-kira? Jadi seakan-akan mereka itu kalau menerima sedikit saja Ustaz, tak mau orang itu menerimanya. Banyak sekali buruk sangkanya, banyak sekali iri hatinya. Betul. Jadi memang inilah yang menjadi permasalahan pada kita saat sekarang ini. Orang selalu menganggap bahwa apabila harapan dia itu tidak sesuai dengan kenyataan, ya ada sesuatu pengharapan dia untuk mendapatkan kelebihan, ya misalnya mendapatkan kesehatan atau mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah, tetapi dalam kenyataan tidak demikian, maka seakan-akan dia sudah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dijelaskan dalam surah Al-Fajr misalnya, bagaimana orang-orang yang kafir itu apabila diberikan Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, ya maka dia mengatakan, "Oh, Allah berarti memuliakanku." Yeah. Dan apabila kemudian Allah Subhanahu wa taala menyakitkan mereka atau mempersempit rezeki mereka, maka mereka mengatakan, "Oh, berarti Allah telah menghinakanku." Padahal tidak. Ya, banyak dalam kehidupan ini yang kita menganggap itu adalah sesuatu yang baik bagi diri kita, ternyata di sisi Allah itu tidak baik. Tapi ada juga sesuatu yang kita anggap itu tidak baik bagi diri kita, ternyata di sisi Allah itu adalah baik. Jadi terkembali ke dalam diri kita, bagaimana kita berhusnuzan dalam melihat sesuatu kejadian yang menimpa diri kita atau sesuatu yang kita dapatkan dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu begitu. Jadi jangan sampai kita memunculkan pertama sekali di dalam diri kita sakwa sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala itu sangat terbatas begitu, padahal tidak begitu. Iya, kalau saya lihat sedikit tentang Al-Qur'an ramah wanita, jadi sebenarnya apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an ini sudah cukup ramah dengan wanita. Jadi tinggal kita memahami bagaimana hakikat wanita yang harus dipahami dalam bingkai kasih Tuhan itu tadi. Contohnya yang banyak dipermasalahkan oleh wanita sekarang, masalah poligami. Poligami itu adalah kebutuhan wanita, dan wanita itu sangat perlu dengan poligami. Paling tidak istri kedua, istri ketiga, istri keempat itu memerlukan poligami. Bayangkan kalau misalnya cuma satu, bagaimana perempuan juga itu, yang kedua itu perempuan, istri ketiga juga perempuan, istri keempat juga perempuan. Nah, kalaulah misalnya dibilang poligami tidak ramah wanita karena dia memberi peluang bagi laki-laki untuk berumah tangga 2, 3, dan 4, tapi sebenarnya yang 2, 3, dan 4 itu juga perempuan, bukan laki-laki. Jadi ketika itu dipandang dengan positive thinking, maka itu adalah menjadi baik. Begitu juga pada beberapa pertemuan yang lalu kita juga mengkaji tentang budak perempuan juga. Nah, itu juga merupakan wujud kasih Tuhan terhadap para budak. Kenapa? suami istri enak-enakan dia di kamar, sementara budak ini nggak ada yang gauli. Maka ketika digauli majikannya, itu juga merupakan kasih Tuhan kepada para budak hamba-hamba perempuan tadi. Ketika itu sudah dinikahi, maka wanita itu menjadi statusnya merdeka. Itu juga wujud dari kasih Tuhan kepada wanita. Jadi sebenarnya yang perlu diluruskan dalam pemahaman tafsir terhadap wanita ini, bagaimana primset, image kita terhadap Al-Quran ini harus diluruskan. Kita luruskan itu dulu, kemudian habis itu kita melihat jernih bahwa apa yang ditetapkan Tuhan itu adalah baik. Kalau belum sampai, akal kita yang belum sampai. Bukan Tuhan yang kita paksa harus menyesuaikan dengan akal kita, tapi akal kita lah yang dipaksa harus sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iya. Jadi ketika Allah berfirman wala tatamannau, maka jangan diindikasikan di sini artinya sama dengan doa, lain lagi. Ya. Tatamannau ini berangan-angan ya. Artinya. Kalau doa itu kita meminta kepada Allah sesuai dengan jalurnya. Jadi jangan disalah artikan di sini. Jadi yang dimaksud dengan wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din, artinya ini tidak berdasarkan, tidak berdasarkan syariat Allah. Artinya di sini dibangun oleh rasa cemburu, rasa iri hati, itu yang tidak. Tapi kalau kita berdoa itu dibangun atas dasar perintah Allah dan Rasulnya, kira-kira begitu. Iya. Memang begitulah Ustaz. Sekarang orang selalu menganggap bahwa kelebihan dan keutamaan itu dalam yang sifatnya material atau kasat mata, iya, begitu. Kasat sehingga mata. Ini yang menjadi permasalahan. Ketika orang diberikan Allah Subhanahu wa taala kekayaan, seakan-akan itu adalah sesuatu kelebihan bagi dirinya, padahal itu belum tentu. Begitu juga dalam firman Allah dalam surah An-Nahl, dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Ya, jadi rezeki itu juga bukan berarti uang dan harta saja, kata Syekh Mutawalli Sa'roy, tapi ilmu yang bermanfaat itu juga adalah rezeki, keberanian, kasih sayang, itu semuanya adalah rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Iya, sangat bagus sekali tambahan dari Ustaz Ardiansyah sebagai penutup pertemuan kita ini. Kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar, saya Fazrul Haq bersama saya Ustaz Arifin dan Ustaz Ardiansyah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.